Jadi ini poinnya. Kalau ditanya, ukti berapa umurnya sekarang? Alhamdulillah 40 tahun. Cek. Berapa bekal yang sudah dikumpulkan? Berapa kali mata Anda melihat maksiat? Berapa kali lisan Anda bicara yang kotor? Berapa kali tangannya telah berbuat yang jahat? Kaki melangkah pada yang tidak baik? Ini poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengisi sisa usia hidup ini sehingga memiliki bekal yang cukup untuk pulang? Jadi ini ajal, dalam bahasa Indonesia disebut dengan usia. Pertanyaannya, bagaimana cara mengisi usia ini, sisa hidup kita ini, agar lebih baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala? Fokus. Cara mengisi ini diisyaratkan oleh Al-Quran, termasuk nanti bahasa hadis. Fokus. Caranya disebut dengan umur namanya. Umur. Al-umur. Lihat baik-baik. Awas, jadi kalau Anda merasa kemarin banyak yang kurang, kita sekarang akan berubah, memanfaatkan sisa usia, nggak tahu kapan pulang ya, maka cara mengisinya disebut dengan umur. Apa artinya umur? Bukan usia. Usia kan ajal. Oke, okay? Apa artinya umur? Allah, Anda baik ya. Ya. Itu aja yang paling cepat ya. Umur itu asalnya bukan usia. Ya, bukan bahasa Indonesia. Umur dari bahasa Arab asalnya. Kata umur itu berakar dari kata al-umru yang diantara maknanya satu, segala yang bermanfaat, yang baik-baik. Hal yang melahirkan manfaat, yang baik-baik. Al-umru, asalnya ini akar katanya, nanti dari situ melebar maknanya. Saya beri contoh misal, ya. Dalilnya di Quran, kita ambil contoh. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Awas, hati-hati, jangankan kita manusia. Mak lampu pun bisa padam. Ya, bisa mati. Baik. Fokus. Innama ya'muru masajidallah. Ya. Sungguh, orang yang mampu memakmurkan, ya'mur itu dari kata umru. Turunannya ya'mur, makmur itu dari bahasa Arab. Ya, makmur itu akar katanya dari kata umur. Sungguh yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu. Ya, ingat-ingat, lihat kalimatnya. Makmur asalnya dari kata umrun, umur. Ya, jadi ketika Allah mengatakan yang memakmurkan masjid, nah ini agak beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia menyebut makmur itu rame gitu kan? Rame, padahal makmur itu dalam bahasa Arab dari kata umrun. Artinya segala yang bermanfaat, yang baik-baik. Jadi kalau Anda ingin mengisi aktivitas di masjid, kata Quran, isi dengan yang bermanfaat, bukan ramai. Termasuk taklim, Allah tidak menginginkan, Nabi tidak menghendaki. Ada taklim yang cuma ramai, tapi tidak ada manfaatnya. Untuk apa? Ya. Dan tidak bisa membawa Anda lebih baik. Untuk apa? Ya. Silakan cek, Anda kumpulkan ayat di Quran. Semua ayat berbicara tentang taklim, muaranya ini. Isinya bermanfaat, merubah seseorang jadi lebih baik. Kalau tidak percaya, silakan perhatikan. Umat di masa Nabi, zamannya jahiliyah, perilakunya banyak menyimpang, banyak berpecah belah, ya saling luar biasa kriminalitasnya banyak, terbelakang. Begitu datang Nabi bawa Al-Quran, nyampaikan lewat sunnah, diajarkan lewat taklim, apa yang terjadi? Perhatikan, yang terbelakang jadi umat paling maju, yang terpecah jadi menyatu, orang-orang yang mencela jadi mencintai, yang memukul jadi merangkul. Silakan, dan dipuji habis oleh Al-Quran. Sekarang Qurannya sama tidak? Dengan yang sekarang? Hadisnya sama? Coba lihat isinya, akhirnya, goalnya, hasilnya, sama tidak? Jadi jika ada orang belajar kemudian, disampaikan dari Al-Quran, sampaikan dari hadis, dari sunnah, tapi hasilnya tidak sama seperti orang dulu. Yang menyatu, jadi terpecah. Yang mencinta, jadi mencela. Yang merangkul, jadi memukul. Tidak kenal dengan saudaranya. Saling mencela satu dengan yang lainnya. Ada yang salah dalam talimnya. Ada yang keliru di situ. Ya, itu masjid tuh. Sama ketika usia kita disebut dengan umur cara mengisinya, ada pesan dalam Al-Quran, tolong isi sisa usia hidup ini dengan segala hal yang bermanfaat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi jangan sampai ada tindakan, sifat, perilaku kita yang gak ada manfaatnya. Silahkan Anda cek, keluarkan ayat. Dari semalam saya sampaikan ayat ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Anda tidak akan pernah temukan satu ayat dalam Al-Quran kecuali menyebutkan fungsi kebaikan-kebaikan. Kepala ambil mata. Apa fungsi mata? Ya, melihat yang baik-baik. Ini bukan melihat, melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Hanya boleh melihat yang baik-baik. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik palingkan, baik. Wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik menurut Allah. Jadi kalau Anda enggak bisa melihat yang baik, enggak usah dilihat, palingkan. Anda bisa lihat yang baik, lihat. Yang tidak baik, palingkan. Ya, mohon maaf, Anda lihat misalnya di handphone, ada gambar yang tidak baik, sudah. Ya, sikap kita apa? Palingkan. Jauhkan, ganti, hapus. Anda lihat televisi, ada sesuatu yang tidak baik, ganti. Karena fungsi mata kita saat diciptakan, hanya untuk melihat yang baik saja. Lisan kita, mulut, apa fungsinya? Ini, bicara yang baik-baik. Karena itu silakan lihat ayat di Quran. Ada larangan untuk saling mencela. La yasrah qaumun min qaum. Ada larangan tidak boleh berdusta. Wailul lil mukadzibin. Celaka bagi para pendusta. Ada larangan mengumpat. Ada larangan gosip. Banyak. Kenapa? Karena lisan saat diciptakan, Allah hanya menginginkan dia bicara yang baik. Makanya kata Nabi, lihat kalimatnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, lisan dia hanya boleh bicara yang baik atau dia diam. Jadi kalau ibu bisa memilih bicara yang baik, kenapa bicara yang tidak baik? Cukup diam saja. Poinnya. Ya. Termasuk tangan. Apa fungsi tangan? Ya, bukan cakap yang baik-baik. Termasuk nulis yang baik-baik. Bikin status yang baik-baik. Kalau Anda bisa buat status yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Bikin status yang baik-baik. Hari ini waktu sholat di wilayah Hong Kong, Diamond Hill, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, sampai isya jam sekian. Itu yang baik-baik. Keluarkan ayat Quran, keluarkan hadis. Begitu teman Anda melihat status Anda, teringat dari situ, mengerjakan kebaikan, Anda dapat pahalanya. Nah, maksud saya begini. Saat Anda ditanya begini misalnya, berapa umurnya sekarang? Itu yang dimaksud sebetulnya bukan berapa usianya. Maksudnya dari umur Anda sekarang itu, kira-kira berapa kebaikan sudah disiapkan untuk menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Ustaz Ali, berapa umurnya sekarang? Saya jawab misalnya, 33 tahun. Berarti bukan 33 tahun yang diinginkan. Anda selama diberikan 33 tahun, bekal apa yang sudah Anda siapkan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan 33 tahun itu mata ini lebih banyak dipakai maksiat dibandingkan melihat yang baik-baik. Coba Anda bayangkan, ada orang buta dalam keadaan butanya masih mau menghafal Quran. Anda diberikan mata sehat untuk menghafal, bahkan untuk membaca saja belum sempat. Anda butuh berapa kali waktu lagi? Anda kenal Muadz enggak? Insyaallah. Saya sering kisahkan, Masya Allah, kisah ini itu luar biasa. Karena saya pernah tinggal juga di Mesir ya, 2006 itu. Ini Mu'adz itu anak kecil, Masya Allah, ikhwas sekalian, ya akhwat sekalian. Itu usianya 4 tahun, 4 mau ke 5 tahun, dari Asyut ya. Asyut itu satu provinsi di Kaira, di Mesir. Itu Masya Allah, ya, matanya buta, tinggal di rumah sederhana. Bapaknya ya, yang menemani beliau punya motor yang sangat sederhana. Dia dalam keadaan butanya, itu datang kepada ayahandanya mengatakan, Abi uridul Quran. Pak, saya pengen menghafal Quran. Enggak pernah terbayangkan oleh bapaknya. Lalu disepakati belajar, menempuh perjalanan ke tempat seorang syekh, jaraknya 20 km dari rumahnya. Ini nyata. Bapaknya nganter pakai motor, dashboardnya dimodifikasi supaya bisa nyimpan semacam catatan lah di dashboardnya itu. Jadi untuk mengulang hafalan. Bapaknya pun sudah mengonsep supaya di jalan enggak ada yang sia-sia. Anda bisa bayangkan, Masya Allah. Ya, enggak ada yang sia-sia. Jadi lisannya enggak ada yang sia-sia. Sama kayak kita sekarang. Daripada bicara yang tidak bermanfaat, keluar dari sini, mendingan kita bicarakan yang baik-baik. Kalau enggak bisa ya berzikir, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sampai tempat Anda itu banyak manfaatnya. Pahala ada dan sebagainya. Daripada membicarakan yang tidak penting, ya. Iya ya. Ustaznya lagi dibicarakan. Ya, tadi ustaznya kok begitu ya? Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Pecinya kok miring dikit ya? Masyaallah, sampai pecinya dibahas ya. Ini Mu'adz. Menempuh perjalanan 20 km. Tidak dibiarkan kecuali ada manfaatnya. Dimodifikasi dashboardnya, Masya Allah. Jadi setiap di jalan, menghadap kepada gurunya, di jalan disalin oleh bapaknya. Tadi ayat apa? Tulis. Di motor melihat ke depan, Mu'adz bacakan dari belakang. Anda tahu apa yang terjadi? Dalam beberapa masa, singkatnya beliau hafal Quran. Bapaknya yang ngantar belum hafal, tapi pahalanya dapat di situ. Kisahnya viral di dunia maya. Di media sosial, datanglah kemudian reporter dari Kuwait ke situ. ketika datang diuji hafalannya, luar biasa bagus hafalannya, sampai kagum dan bertanya. Lihat pertanyaannya. Ya Syekh Mu'af katanya. Syekh Mu'af, jika Anda diperkenankan berdoa sekarang dan Allah mengabulkan, kira-kira mau minta apa? Ya, diduga oleh reporter ini, beliau akan minta supaya disembuhkan matanya. Saya bisa lihat lagi. Tapi apa yang terjadi? Lihat kalimatnya. Kata beliau, saya akan minta dua hal. Satu, saya akan memohon kepada Allah kalau diperkenankan berdoa dan dikabulkan. Ya Allah, saya akan minta mohon tetap butakan mata saya sampai saya menghadap kepada-Mu. Karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut, ya Allah, kalau kemudian Engkau jadikan saya melihat kembali, maka mata saya akan melihat maksiat yang bisa menghilangkan Quran yang telah saya hafalkan. Anda bisa nggak bayangkan? Anak usia 4 tahun, matanya buta, menghafal Quran sampai dia hafal dan tidak mau dijadikan oleh matanya bisa melihat kembali. Kenapa? Bukan karena nggak mau lihat, karena takut matanya melihat maksiat yang menjadikan Qurannya hilang setelah dia telah hafalkan. Anak 4 tahun, mata buta, mau menghafal Quran. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, mata sehat, fisik bagus, yang dengan segala waktu ini Anda belum punya kesempatan bahkan yang sekedar membacanya. Anda butuh berapa tahun lagi? Bahkan sekarang, mohon maaf, handphone-nya pun sudah ada aplikasi Qur'annya. Kalau Qur'an sudah masuk kepada handphone yang terus Anda bawa, belum sanggup Anda baca, Anda butuh masuk kemana lagi? Kan aneh gitu kan? Coba lihat, dari setiap hari online Anda, dengan status di media sosial, dengan online Qur'an Anda, berapa banyak Anda lakukan? Untuk dunia, Masya Allah, update lagi, update lagi. Update Qur'an Anda berapa banyak dalam sehari? Berapa hafalan Qur'an sudah Anda siapkan? Yang paling menarik itu, Masya Allah, ini yang paling indah. Dan kedua, kata beliau, dan tidak ada yang diam pada saat itu. Semua mengoreksi dirinya masing-masing. Semua menangis. Yang paling menarik, wallahi, saya akan bawa, yang kedua, saya akan bawa Quran ini menghadap kepada Rabb saya di hari kiamat. Saat saya berdiri sendirian, kaki saya gemetar, tangan saya gemetar, dan tidak ada yang menemani. Tidak ayah saya, tidak ibu saya, tidak saudara saya. Saya akan katakan, lihat kalimatnya. Ya Rabb, ya Rabb, saya telah berusaha menghafal Quran dengan keadaan buta sampai saat ini saya menghadap kepada-Mu. Maka jika semua bekal itu Engkau pandang masih kurang untuk memasukkan saya ke surga, tolong kurangi hukuman saya ya Allah di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anda bisa bayangkan kan? Saya sudah berusaha menghafal Quran ya Allah dalam keadaan mata saya buta. Kalau semua ini belum cukup memberikan bekal saya untuk ke surga, setidaknya tolong kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. 4 tahun itu belum berlaku taklif bagi dirinya. Belum ada hisab, mau menghafal Quran, masih memikirkan bekal untuk kembali kepada Rabbnya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, sadar kapan saja bisa meninggal, ajal sudah ada di hadapan Anda, kapan saja bisa dipanggil, dan Anda masih bermain-main juga, Anda butuh berapa waktu lagi? Jadi ini poinnya, kalau ditanya, ukti berapa umurnya sekarang? Alhamdulillah, 40 tahun. Cek, berapa bekal yang sudah dikumpulkan? Berapa kali mata Anda melihat maksiat? Berapa kali lisan Anda bicara yang kotor? Berapa kali tangannya pernah berbuat yang jahat, kaki melangkah pada yang tidak baik. Ini poinnya.